Ibu, bapak-bapak, saya kasih contoh lagi. Nih bapak-bapak nih. Istri cantik, kita kira bukan masalah, Pak. Kalau cantik istri tak. Istri cantik nagoda orang. Masalah. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri, Ustaz. Jelek istri, nahina orang. Masalah. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Pikir pengantin apa kita bilang, yolo nih bu. Dulu sama kau ibu, dulu sama ibu, malu kita, jelek istri. Cantik istri masalah, jelek istri masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah juga. Tidak ada istri masalah, berarti bagus kalau banyak istri. Ada telepon orang, ustaz ada di sini istri pertamamu, istri kedua aku tarik rambut di pasar. Ada istri masalah. Tidak ada istri masalah, jelek istri masalah, cantik istri masalah. Berarti tidak ada orang tidak ada masalah.